Pak Yono. Ya, terima kasih. Silakan. Kita lihat yang dibuka itu kondisi-kondisi tertentu. Jadi contoh yang premium ya, yang mahal, itu boleh. Ataupun daerah yang kita mau dibuka untuk daerah wisata ataupun perhotelan ataupun untuk potensi-potensi alam yang baik, kan di Indonesia banyak sekali pulau-pulau yang tidak bersuap. Nah itu mestinya dipikirin pemerintah. Jadi nggak semuanya dibuka untuk asing. Jadi untuk orang-orang yang levelnya yang premium itu boleh dibuka untuk asing. Tapi kalau yang menengah ataupun yang di biasa di bawah nggak boleh. Itu rusak harganya. Terima kasih. Pak Gilbert. Halo. Iya, silakan Pak. Ya, Pak. Sekarang kan asing hanya dikasih hak pakai. Tapi harga properti babling tuh. Naik setinggi-tingginya. Rumah di bawah 1 miliar sekarang udah jadi 2 miliar, 3 miliar. Bahkan ada yang gila-gilaan sampai 20 miliar satu ruko itu. Nah, itu buktinya babling. Jadi yang spekulannya bukan asing. Ya orang-orang kita juga gitu. Jadi enggak ada pengaruhnya lah membatasi asing seperti itu. Ya kan itu namanya teori ekonomi yang salah ya. Kalau menurut saya itu teori ekonomi yang salah jadul. Nah, ya kan kali ini ke Singapura, Malaysia sudah kasih kebebasan. Jadi yang main spekulan itu bukan mereka. Baik. Orang-orang kita sendiri. Lah, kami telah terima maksud Anda Pak Gilbert. Terima kasih. Saya beralih ke Pak Fran. Silakan Pak Fran. Halo. Iya. Mohon volume radio dikecilkan Pak Fran. Oh ya, halo. Iya. Kalau menurut saya, ketika saya jalan di beberapa negara, karena kan kalau taksi itu tidak tumbuh dan bertambah ya. Jadi kalau untuk investasi asing itu hampir di seluruh negara-negara besar pasti akan dibatasi gitu. Gitu pada saat sekarang mungkin belum, tapi pada saatnya nanti akan sangat susah gitu. Sehingga kemenangan untuk lokalnya sendiri tidak mampu untuk melakukan membeli. Walaupun sekarang beberapa pengusaha yang cukup finansialnya mereka berinvestasi di asing ya, itu. Baik. Terima kasih. Setuju untuk dibatasi. Baik. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore. Ya silakan Pak Ferry. Ya, kalau menurut saya sangat positif ya. Sebaiknya dibuka, tapi tetap ada pembatasan. Dalam arti adalah seperti yang kebijakan kemarin LTV ada pembatasan untuk keamanan dan kenaikan investasinya juga, jadi mungkin yang paling mudah adalah takut tidak terjangkau harganya karena bakal naik ya. Jadi yang tanah-tanah mungkin rumah di bawah 72 meter atau di bawah 100 meter mungkin asing tidak boleh beli gitu. Atau ada pembatasan khusus misalnya bolehnya hanya apartemen atau gedung perkantoran atau gudang dan usaha yang lain. Jadi itu akan mengamankan juga untuk konsumen dari dalam negeri. Tapi selain itu yang saya bilang kenapa sangat positif, karena akhirnya kita bisa menjual ke orang asing dan itu hasilnya bisa bagus dan properti di negara kita yang tahun ini diprediksi turun itu bisa naik gitu ya. Dan untuk properti sendiri saya pikir kalau orang asing punya di sini, mereka menanamkan investasi untuk di rumah di sini, mereka nggak akan mudah cepat keluar atau dia menghilang gitu. Jadi kos investasi properti akan sangat bagus bila orang asing boleh masuk. Terima kasih. 3391 60 silahkan Pak Alex. Selamat sore. Selamat sore. Silahkan. Ini sangat bahaya ya kalau asing diberikan izin untuk membeli properti. Kita bisa bayangkan betapa besarnya kekuatan uang ya yang asing miliki, dan lewat properti mereka bisa menggoreng harga. Ya, jadi kalau menggoreng harga, akibatnya kalau terjadi bubble, mereka kan beli rendah dan jual dengan harga tinggi, yang menjadi korban orang lokal juga. Kita bisa lihat sekarang aja harga properti udah irasional ya. Kalau kita bayangkan harga properti misalnya satu buah ruko ya bisa dengan harga fantastis 15 miliar. Nah coba Anda bayangkan kalau beli ruko itu kita lakukan usaha apa yang bisa membuat balik modal. Itu nggak mungkin balik modal punya. Dan itu sekarang aja kan properti ini udah overheat ya. Jadi udah bubble gitu ya. Apalagi asing diberikan izin masuk. Wah, Pak, bisa parah sekali spekulasinya. Ya, terima kasih. Ya, Pak Andre. Ya, ya kalau saya studi yang itu asing boleh beli, cuma dibatasi. Dibatasi, jadi hanya untuk apartemen ukuran besar. Kalau properti yang ukuran kecil, yaitu nanti dia beli rumah-rumah yang rumah RS atau rumah BTN, itu diizinkan ya BTN milik asing semua nanti. Rumah-rumah yang untuk orang susah juga menjadi dibeli. Ya, jadi saya setuju dengan ukuran besar yang diizinkan itu, mana masalah lah. Kalau diizinkan nanti rumah BTN dibeli semuanya masih ukuran kecil. Kalau ukuran 72 diizinkan asing semua, nanti rumah BTN milik asing. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore, Bu. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan. Saya kurang setuju banget, Bu. Janganlah, jangan pernah dibuka buat asing. Nanti anak bangsa susah beli. Sekarang aja susah, Mbak. Biar aja. Jadi kalau dia mau sewa, ya silakan. Tapi beli, jangan pernah dibuka. Jadi pemimpin-pemimpin terutama yang pegang PPN yang membicarakan, saya mohon jangan dibuka untuk asing tanah di Indonesia dimanapun, karena kelapa saya akan tinggal sekali dan anak-anak bangsa tidak kebagian karena harganya sekarang aja tidak bisa beli mereka. Saya kira demikian, mohon diberi perhatian. Terima kasih. Pak Faisal. Ya. Silakan. Oh ya, itu properti. Sayangnya kalau dijual ke asing ya. Ya. Halo. Iya, silakan, Pak. Tapi tawarkan ke warga sendiri tapi dapat diskon gitu. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih. Pak Robert. Ya, tolong dan dipikirkan. Itu kalau misalnya dikasih ke pihak luar, sama aja itu jual negara. Kita orang sendiri nggak kebagian. Lama-lama kita yang nanti minta-minta ke pihak asing, minta di negara sendiri. Tolong agak dipertimbangin lagi. Makasih. Ya, Pak Mohtar. Ya, saya kira nggak masalah. Yang penting dibedakan daerah mana yang boleh, daerah mana yang tidak. Seperti Jabodetabek ini jangan, tapi daerah-daerah lain seperti yang masih tanahnya masih luas, nggak ada masalah itu. Biar dikembangkan sekalian gitu.